Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'd. Ikhwan fillah a'azzakumullah, kita lanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Malam ini kita mulai dari hadis yang ke-750, masih terkait dengan adab-adab makan dan minum. Qala rahimahullah wa an Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bilakil asabi was-suhfa wa qala innakum la tadruna fi ayyi ta'amikumul barakah. Rawahu Muslim. Dari sahabat yang mulia Jabir radhiyallahu taala an, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menjilat jari jemari dan nampan. Beliau bersabda, sesungguhnya kalian tidak tahu di manakah barokah itu berada di makanan kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Taib. Dalam hadis ini cukup jelas bahwa faedah menjilat jari jemari dan nampan setelah selesai makan agar kita mendapatkan barokah yang maksimal. Naam. Barokah yang Allah turunkan ketika kita sedang menikmati hidangan. Di sini juga menunjukkan tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala walaupun sedikit ya. Nah, sampai dijilat jari jemarinya dan nampannya. Barakallahu fikum. Hadis berikutnya yang ke-751. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza waqa'at luqmatu ahadikum falyakhudha falyumit makana biha min adha wal yakulha wala yada'ha li syaitan wala yamsah yadahu bil mindil hatta yal'aqo asabi'ahu fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihil barakah. Rawahu Muslim. Dan dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala an, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, jika jatuh satu suapan makanan kalian, maka ambillah dan singkirkan kotoran-kotoran yang mengenainya, kemudian makanlah dan janganlah dia membiarkan makanan itu untuk syaitan. Dan jangan pula dia mengusap tangannya dengan serbet sampai dia menjilati jari jemarinya terlebih dahulu, karena dia tidak tahu di sebelah mana makanan, di sebelah makanan yang mana barakah itu Allah turunkan. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Taib. Hadis ini faedahnya sama dengan hadis sebelumnya, yakni kita disyariatkan untuk menjilat jari jemari setelah selesai makan sebelum kita usap dengan serbet atau tisu agar mendapatkan barokah makanan secara maksimal. Yang kedua, dalam hadis ini menunjukkan bahwa kalau ada makanan kita yang jatuh, hendaknya kita ambil, kita bersihkan kotoran-kotorannya, sisanya yang masih bersih kita makan sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, tidak menyia-nyiakan dan membuang makanan begitu saja. Kemudian faedah yang ketiga, di sini terdapat faedah bahwa kita harus berusaha melemahkan syaitan, tidak memperkuat syaitan. Di antaranya ialah tidak memberi kesempatan syaitan itu ikut menikmati makanan kita. Kalau kita membiarkan syaitan menikmati makanan kita, maka syaitan akan menjadi kuat. Jika syaitan kuat, maka semakin kuat pula gangguannya terhadap Bani Adam. Hadis berikutnya yang ke-752. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna syaitana yahduru ahadakum inda kulli syai'in min sya'ni hatta yahdurahu inda ta'amihi. Fa'idha saqatat luqmatu ahadikum falyakhudha falyumit maka nabiha min adha thummal yakulha wala yadakha li syaitan. Fa'idha faragha falyal'aq asabi'ahu fa'innahu la yadri fi ayyitu amil barakah. Rawahu Muslim. Juga dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala'an, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya syaitan itu akan terus mendatangi salah seorang dari kalian ketika melakukan apapun dari urusan-urusannya, sampai setan mendatanginya ketika ia sedang makan. Maka jika ada sesuap makanan kalian yang jatuh, maka hendaklah mengambilnya dan menyingkirkan kotoran-kotoran dari makanan yang jatuh itu, kemudian sisanya dimakan, dan jangan membiarkannya untuk syaitan. Dan jika telah selesai, maka hendaklah dia menjilat jari jemarinya, karena dia tidak tahu di sebelah makanan mana barokah itu ada. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Taib. Hadis ini faedahnya sama dengan hadis sebelumnya. Nah, namun ada beberapa tambahan, di antaranya bahwa syaitan itu akan terus menggoda Bani Adam dalam segala urusannya dan tidak pernah lelah dan putus asa. Sampai ketika makan, syaitan datang. Tujuannya apa? Ya, berusaha agar Bani Adam tadi tidak membaca basmalah, ya, supaya dia bisa ikut menikmati makanan itu. Taib. Dalam skala urusan, ya, syaitan membisik-bisiki Bani Adam. Maka di sini kita harus memperbanyak istiadah, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan-gangguan setan. Karena Bani Adam itu punya sifat lalai, lengah, dan itu diketahui oleh setan. Kapan kita lalai, kapan kita lengah. Sementara setan tanpa putus asa, tanpa lelah, berusaha menggoda kita. Oleh sebab itulah kita disyariatkan memperbanyak istiadah, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan setan ketika kita melakukan apapun, ya. Nah, inda kulli syai' min sya'ni, segala urusan ketika kita belajar, ketika kita ibadah, kita bekerja ataupun yang lain, hendaknya benar-benar kita harus berlindung pada Allah dari gangguan setan. Nah, termasuk ketika makan tadi. Adapun faedah yang lainnya sama. Ketika ada makanan yang jatuh, jangan langsung dibuang atau ditinggal, tapi diambil, dibersihkan kotorannya, sisanya kita makan. Tidak kita biarkan dinikmati syaitan. Nah, hadis berikutnya yang ke-753. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akala ta'aman la'iqa asabi'ahu salas. Wa qala idza saqatat luqmatu ahadikum falyakhudha wal yumit anhal adha wal yaqulha wala yadha li syaitan. Wa amarna an nas'alutal qas'ah wa qala innakum la tadruna fi ayyi ta'amikumul barakah. Rawahu Muslim. Dari sahabat yang mulia Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa ketika makan makanan beliau menjilat 3 jari jemari yang beliau pakai untuk makan, ya, jari tengah, jari telunjuk, dan ibu jari. Beliau menjilat 3 jari yang biasa dipakai makan. Beliau bersabda, jika ada sesuap makanan kalian yang jatuh, maka ambillah, singkirkan kotoran dari makanan itu, lalu makanlah, dan jangan membiarkannya untuk syaitan. Kita juga diperintah untuk menjilat nampan. Beliau bersabda, karena sesungguhnya kalian tidak mengetahui di sebelah makanan mana barakah itu ada. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, sama faedah dengan hadis-hadis sebelumnya. Hanya saja di sini ditambah dengan menjilat nampan atau piring yang kita pakai makan, ya. Nah, gini. Bisa, ya. Kalau langsung gini juga enggak apa-apa kalau memang bisa, ya. Pakai jari, jilat, bersih, ya. Nah, jadi tidak cuma jari-jemari yang dijilat setelah selesai makan, tetapi piringnya atau nampannya itu juga dijilat. Semuanya itu agar kita mendapatkan barokah makan secara maksimal. Karena kita enggak tahu barokahnya terletak di bagian yang mana. Tapi kalau sudah bersih semua, maka kita bisa memastikan mendapatkan barokah makanan. Nah, hadis berikutnya yang ke-754. Wa an Sa'id ibn al-Harith annahu sa'ala Jabiran radhiyallahu anhu anil wudu'i mimma massatin nar. Faqala la. Qad kunna zaman an-nabi sallallahu alaihi wasallam la najidu mithla dhalika at-ta'am illa qalila. Fa idza nahnu wajadnahu lam yaqul lana manadil illa aqfuna wa sawaidana. waqdamana illa aqfana wa sawaidana waqdamana thumma nusalli wa la natawadda. Rawahul Bukhari. Dari sahabat yang mulia Sa'id Ibnul Haris bahwa sungguhnya beliau pernah bertanya kepada Jabir radhiyallahu anhu, apakah harus wudu jika kita memakan makanan yang tersentuh api, digoreng atau dibakar, panggang, ya. Nah, maksudnya apakah batal wudunya kalau kita makan sesuatu yang terkena api, yakni yang digoreng atau dibakar, ya. Nah, maka Jabir menjawab, tidak perlu wudu. Sungguh kami di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nggak pernah mendapati makanan yang disentuh api, kecuali sangat jarang sekali. Kalau kami menjumpai makanan semacam itu, kami juga tidak punya serbet, kecuali telapak tangan kita, siku kita, ya, nah, atau lengan kita, atau kaki kita. Nah, kemudian kita sholat dan tidak wudu lagi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, taib. Jadi mimma masatin nar itu ialah makanan-makanan yang dimatangkan dengan api, yakni dimasak atau digoreng atau dibakar atau direbus atau semisalnya. Nah, hadis ini menghapus hadis sebelumnya, yakni sebelum kejadian ini, yang menunjukkan bahwa Nabi memerintah wudhu setelah makan sesuatu yang terkena api. Nah, hadis ini menghapus hadis tersebut, ya. Artinya, kalau kita sudah wudhu kemudian makan makanan yang dimasak dengan api, gorengan atau bakar-bakaran atau apa, ya, tidak membatalkan wudhu kita. Kita boleh langsung sholat tanpa wudhu lagi. Nah, kemudian dalam hadis ini menunjukkan bahwa kehidupan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in di zaman Nabi SAW itu serba terbatas, ya, serba kekurangan, tidak berlebihan dalam masalah makanan dan minuman, sampai makanan-makanan yang dimatangkan pakai api saja jarang mereka konsumsi, ya. Nah, taib, yang menunjukkan mereka ini benar-benar sabar menghadapinya. Nah, tapi mereka memiliki keimanan yang di atas rata-rata kita, ya, sehingga walaupun kondisi semacam itu, para sahabat radhiyallahu ta'ala mutmain memiliki ketenangan jiwa, gak risau, gak gelisah dengan kekurangan ekonomi seperti itu. Nah, oleh sebab itulah, jangan sampai kemudian ada yang berandai-andai, enak ya kalau kita hidup di masa Nabi, ya, begitu. Jawabannya, kalau kita hidup di masa Nabi, belum tentu kita itu beriman. Nah, kenapa? Mungkin kita gak kuat menghadapi apa ini. cobaan dan musibah di zaman Nabi. Buktinya apa? Banyak. Di zaman Nabi, orang-orang yang melihat Nabi, melihat dakwah Nabi, tapi banyak yang kafir, yang menentang. Banyak yang menentang, enggak mau. Banyak yang enggak bisa menghadapi cobaan. Ya, nah. Sehingga kita enggak usah berandai-andai seperti itu. Nah, enggak bisa kita disamakan dengan para sahabat, ya. Nah. Sekarang makanannya sudah mahal semua, sudah langsung sambat, ya, mengeluh, cabai mahal, beras mahal, semuanya mahal, langsung mengeluh, ya, padahal enggak makan cabai yo enggak apa-apa, ya kan. Nah, enggak makan beras terasi yo enggak apa-apa, bisa kata yang lain, ya kan. Nah, begitu. Tapi yang namanya keimanan itu memang menentukan sikap. Kalau dulu zaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, memang imannya kuat. Makan apapun masuk, enggak pakai mengeluh, ya. Sekarang rasanya beda dikit aja sudah langsung mengeluh, ya. Sambel apa tomat gitu. Biasanya sambelnya pedas karena cabai mahal, dikurangi ya, enggak terasa, sudah mengeluh, ya kan. Nah, begitu, itu sudah menunjukkan level yang berbeda. Maka kita harus pandai-pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis ini juga menunjukkan betapa mereka itu hidup dalam kesederhanaan dan serba keterbatasan. Habis makan gak ada serbet atau tisu. Jadi kalau sudah dijilat pakai jari jemari, kok masih ada bekas-bekas makanan, yo pakai telapak tangan, yo pakai apa ini, pergelangan, ya, pakai lenganin, ya, diusapkan ke kaki gitu. Nah, para sahabat. Kita, oh, dikit-dikit tisu, nah, ya kan, nah, tisu, masya Allah, harus apa ini, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi jangan sampai kita mudah mengeluh, mudah sambat, ya, ketika menghadapi musibah, hadapi dengan tenang, khusudan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ingat dengan para sahabat yang hidup di zaman Nabi, mereka lebih kuat musibahnya, lebih dahsyat ujiannya, tapi mereka tidak mengeluh. Nah, taib. Selanjutnya, bab yang ke-110. Babu takdiril aidi ala ta'am. Bab memperbanyak tangan untuk memakan makanan. Yang dimaksud takdiril aidi ala ta'am ialah makan berjamaah dalam satu nampan. Hadis yang ke-755. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'amul isnain kafis salasa wa ta'amul salasa kafil arba'ah. Muttafaqun alaih. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, makanan untuk dua porsi bisa cukup untuk tiga porsi. Makanan tiga porsi bisa cukup untuk empat porsi. Muttafaqun alaih. Hadis ini sepakati oleh Imam Bukhari wa Muslim. Artinya, kalau makan itu dengan berjamaah, satu nampan bersama, maka bisa menyebabkan makanan itu barokah dan mengenyangkan para orang yang ikut makan bersama tadi. Jadi kalau makan sendiri-sendiri cukup dua porsi ya, tapi kalau digabung pakai nampan bisa manggil satu orang lagi gitu, cukup tiga orang ya. Nah, itu caranya. Kalau ngundang orang kok ternyata pesanannya meleset ya. Nah, pesan 20 kotak, yang datang 40 orang. Targetnya meleset ya. Nah, bagaimana caranya? Ya sudah. Kotaknya enggak dipakai ya. Nah, pakai lampan saja. Begitu. Ya. Jadi satu kotak untuk dua orang. Ini apa? Begitu. Atau dua kotak gitu untuk 5 atau 6 orang. Ya. Sehingga semuanya bisa menikmati jamuan tanpa harus pesan mendadak yang susah ya. Nah, dengan menu yang sama biasanya ya. Taib. Hadis berikutnya yang ke-756. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ta'amul wahid yakfil isnain, wa ta'amul isnain yakfil arba'ah, wa ta'amul arba'ah yakfil samaniyah. Rawahu Muslim. Dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, makanan untuk satu orang bisa mencukupi 2 orang. Makanan untuk 2 orang bisa mencukupi 4 orang. Makanan untuk 4 orang bisa mencukupi 8 orang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, ini bagi para pengelola pondok pesantren bisa mengamalkan ini ya, supaya tidak minus. Ya, ini kalau sistemnya pakai kotak, nah, benar-benar bisa minus. Ya, satu santri satu kotak gitu, ya, nah, itu bisa minus. Gimana? Wes pakai nampan saja, ya, nah, lauknya, nasinya bersama, nah, cukup. Ya, itu sudah hemat, barokah, mengenyangkan. Nah, demikian. Acara-acara tertentu juga bisa seperti itu kalau memang dikehendaki ya, pengen ngundang banyak orang tapi dananya terbatas ya. Ya udah, sistem nampan makan bersama ya. Nah, gitu. Walimah, antum pengen ngundang 200 orang tapi persediaan cuma 100 orang ya. Kalau dikotaki cuma cukup 100, udah pakai nampan saja ya. Nah, cukup 200 orang ya. Nah, ini perlu dipertimbangkan ya. Nah, barakofik. Gitu ya. Atau buka puasa juga demikian, seandainya dapat jatah di sini 30 nasi bungkus, ternyata kok yang datang 60. Ya sudah, satu bungkus berdua atau dibuka pakai nampan ya, dibagi supaya semuanya bisa makan ya. Naam. Namanya takdirul aidi ala ta'am. Hemat, praktis, barokah. Naam. Ala sunnah. Tapi apa enggak boleh sendiri-sendiri makannya? Boleh. Ini kaitannya sama dengan afdholiyah. Nah, tidak wajib. Baik. Hadis berikutnya, bab yang ke-111. Babu adabi syurbi wastihbabi tanafusi salasan kharijat ina wa karahati tanafus fil ina wastihbabi idarati ina alal aiman fal aiman ba'dal mubtadi. Bab adab minum. Disunahkan untuk bernafas 3 kali di luar gelas. Makruh bernafas di dalam gelas. Sunnah untuk mengedarkan gelas mulai dari yang kanan, kemudian yang kanan, dimulai dari pemula. Ya. Nah. Baik. Jadi yang dimaksud bernafas 3 kali di luar gelas, hendaknya kita meminum minuman dalam gelas itu dibagi 3, jangan langsung sekali tenggak, ya. Nah, minimal 3, bukan wajib 3 kali tenggaan, ya, minum. Menem lagi, habis. Nah, jangan langsung. Bergaya, gitu ya. Walaupun cangkirnya kecil, nah, kopi misalnya, ya, sudah diseruput minimal 3 kali, ya, nah. Bernafas itu minimal itu. Kalau lebih dari 3 kali, tak masalah. Kemudian jangan mengambil nafas di dalam gelas, ya. Itu minum sambil bernafas, nafasnya masuk dalam minumannya. Nah, saat itu Rasulullah tidak menjelaskan hikmahnya apa, ya. Yang jelas ada hikmahnya, ya, tentunya ini mungkin terkait dengan kuman-kuman, ya. Nah, atau yang lain, ya, untuk masalah kesehatan diantaranya, ya. Nah, kalau gini, nah orang lihat aja sudah gak mau dia melanjutkan, ya. Nah, bagaimana kalau minum sendiri, sama saja, ya, karena bisa membahayakan diri sendiri, ya. La darar wala dirar, enggak boleh membahayakan diri sendiri, juga enggak boleh membahayakan orang lain. Itu serah-serah, ya. Mau minum gaya apa, mau tak tiup-tiup, mau tak kasih nafasku, terserah, aku sendiri yang minum. Jangan seperti itu, ya. Membahayakan diri sendiri enggak boleh. Atau sampai dia bilang, aku bakal mati keracunan. Udah resiko sendiri. Oh, nah, orang ini memang kurang akal, ya. Nah, gak usah ditangkepi, ya. Kalau sudah sadar baru dikasih tahu. Untuk mencelakai diri sendiri gak boleh, ya. Walaupun gak langsung celaka. Walaupun gak langsung efek. Nah, toib. Kemudian disunahkan memutar gelas. Dimulai dari yang kanan, kemudian yang kanan. Kalau bagi-bagi minuman, yang kanan dulu. Terus, gitu. Jangan yang kiri, kanan dulu. Ya, nah. Taib. Hadis yang ke-757. An Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yatanafasu fi syarabi 3, muttafaqun alaih, yakni tanafasu kharijal ina. Dari Anas ibnu Malik radhiyallahu taala an, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bernafas 3 kali ketika minum, muttafaqun alaih, yakni bernafas di luar gelas, bukan di dalam gelas. Nah, ini dalilnya, ya. Hadis yang ke-758, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tasrabu wahidan kasurbil ba'ir walakin israbu masna wa sulasa wasammu idza antum syaribtum wahmadu idza antum rafa'tum. Rawahu At-Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian jangan minum sekali tenggak seperti minumnya unta. Ya, kalau minum jangan sekali tenggak seperti minumnya unta. Tapi kalau minum ya dibagi dua kali atau dibagi tiga kali, ya. Naam. Bacalah bismillah ketika kalian mau minum dan bacalah alhamdulillah ketika kalian selesai minum. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi, beliau mengatakan hadis ini hasan. Hadis ini dhaif. Dhaifkan oleh Syu'albani dalam dhaif At-Tirmidzi nomor 1885. Adapun sebab dhaifnya dalam sanadnya ada rawi yang bernama Yazid ibnu Sinan. Yazid ibnu Sinan Abu Farwah Ar-Rahawi. Dhaif. Yazid ibnu Sinan Abu Farwah Ar-Rahawi. Dhaif. Dan gurunya naam majhul. Dhaif. Sehingga hadis ini dhaif. Cukuplah hadis yang sahih yang disebutkan tadi. Kalau minum, bernafas minimal 3 kali. Tidak diminum sekali tenggak seperti minumnya unta. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.